بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى وما تيسر لنا من علمه pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali kajian dan pembahasan kita dari risalah al-usul syar'iyyah bit-ta'amul atau al-usul syar'iyyah bit-ta'amul ma'al-nas dasar-dasar syar'i atau prinsip-prinsip syar'i di dalam bergaul dengan orang lain, di dalam bermuamalah, berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Dan di dalam hal ini kita sudah masuk di dalam usul ta'amul bersama ahli bidah. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa tentunya seorang di dalam kehidupannya barakallahu fikum, dia tidak akan lepas dari memiliki hubungan dan adanya hubungan dan interaksi dengan banyak orang. Di antaranya adalah dari kalangan ahli bidah. Di antaranya adalah dari kalangan ahli bidah. Nah, maka di sini barakallahu fikum pentingnya bagi kita untuk memahaminya, mengetahuinya, bagaimana prinsip dan dasar-dasar muamalah kita terhadap ahli bidah. Seperti mana yang telah kita terangkan dalam pertemuan yang lalu, bahwa hendaklah di dalam bermuamalah dan bersikap seorang muslim dituntut untuk menjadi seorang yang wasat, pertengahan, menjadi seorang yang pertengahan, mu'tadil. Nah, maka ahli bidah dari berbagai macam sekte dan kelompok bidah, afradan atau jamaat, individu-individu ataukah jamaah-jamaah, maka dalam hal ini telah ada prinsip-prinsip syar'i di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan mereka. Maka hendaklah kita memperhatikan prinsip-prinsip syar'i ini agar kita selamat di dunia dan di akhirat tentunya. Dunia kita selamat dari ad-dhalalah wal bid'ah. Di dunia kita selamat dari kesesatan, kebid'ahan. Dan tentunya yang paling penting adalah keselamatan di akhirat dari azabun nar, dari siksaan atau azab neraka jahannam. Ini yang terpenting bagi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, di dalam berbagai macam bentuk-bentuk muamalah, hubungan dan pergaulan dengan orang lain. Di dalam usul ta'amul dengan ahli bid'ah telah kita menyebutkan sebagiannya. Apa yang disebutkan oleh sahib risalah, Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Mazru'i, حفظنا الله وإياه ووفقنا الله وإياه. Di antaranya adalah membenci perbuatan bid'ah mereka. Membenci amalan-amalan bid'ah mereka. Disebabkan amalan bid'ah mereka yang paling utama adalah memecah belah persatuan kaum muslimin, menjadikan mereka berpartai-partai, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Ini yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Nah, mengajak kepada ahzab mu'ayyana, partai-partai tertentu, atau kepada mazahib, ya, aliran-aliran tertentu. Nah, dengan meninggalkan madhab sunnah, meninggalkan madhab sunnah, madhab Al-Quran, mereka mengajak kepada kebid'ahan, menegakkan, membina di atasnya wala dan bara. Ini adalah bid'ah. Di antaranya, kata beliau, kita lanjutkan apa yang disebut oleh beliau dalam usul ta'amul bersama ahli bid'ah, adalah hajruhum wal ibtiadu anhum wa an tajammu'atihim. Memboikot mereka, yakni memboikot ahli bid'ah, menjauhkan diri dari mereka dan dari kumpulan-kumpulan mereka. Boikot mereka. Nah, bila mereka yang diboikot itu adalah benar-benar dikenali, diketahui bahwa dia adalah seorang mubtadi ahli bid'ah. Alladhi ahdatha fid-din bid'atan, yaitu orang yang memunculkan bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, da'a ilaiha, menyeru kepadanya. Wawada 'alaiha wa 'ada 'alaiha, dan dia membina di atasnya loyalitas dan benci. Naam. Maka boikot mereka, menjauhkan diri dari mereka dan dari kumpulan-kumpulan mereka. Jangan engkau menaruh sedikit, menyimpan sedikit rasa senang, ya, terhadap kebid'ahan di dalam hatimu. Karena perbuatan ini, kata para ulama, akan menjadikan hati kita terpikat dengan kebid'ahan. Kata para ulama as-salaf, la taj'al fi qalbika rahsan lil bid'ah. Jangan engkau jadikan di dalam hatimu ada rehat, ada rasa ketenangan terhadap bid'ah. Karena perbuatan itu akan menyebabkan, ya, hatimu itu akan tertikat dengannya. Fayastamila qalbuka ilaiha, menyebabkan hatimu terpikat kepada bid'ah tersebut. Perhatikan, barakallahu fikum, jangan engkau simpan, engkau letakkan di dalam hatimu adanya raha, ada rasa ketenangan terhadap bid'ah tersebut. Ini berbahaya, menjadikan kita akan condong kepada bid'ah. Nah, maka jauhkanlah dari kita dari bid'ah dan dari ahli bid'ah. Jauhkan diri kita dari kumpulan-kumpulan mereka. Qala al-Baghawi rahimahallahu ta'ala. Kata Imam al-Baghawi rahimahallahu ta'ala. Qad madat as-sahabatu wat-tabi'un wa atba'uhum wa ulama'u as-sunnati 'ala hadha. Sungguh telah berjalan, yakni telah berlalu, telah berjalan para sahabat tabi'in dan tabi'in para pengikut mereka, dan termasuk ulama sunnah atas prinsip ini. Yaitu apa? Memboikoti ahli bid'ah dan menjauhkan diri dari ahli bid'ah dan dari kumpulan-kumpulan mereka. bahwa sikap dan prinsip ini merupakan sikap dan prinsip yang telah ditempuh, yang telah dilalui oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan para imamus sunnah. Mujmi'ina muttafiqina ala mu'adati ahli al-bid'ah wa muhajaratihim. Dalam keadaan mereka tersebut sepakat dan mufakat. Sepakat akan disyariatkannya membenci ahli bid'ah, mu'adat mungkin memusuhi ahli bid'ah dan memboikoti mereka. Nah, dibenci, ya, dimusuhi. Dan bid'ah ini barakallahu fikum, kata para ulama adalah lebih berbahaya daripada kekufuran yang murni kufur. Seperti mereka kaum Yahudi, Nasrani, yang benar-benar kami mereka adalah kafirin. Yang mana mereka orang-orang kafir merusak agama Allah, merusak Islam dari luar. Dan itu nampak. Sedangkan ahli bid'ah, al-muntasibina ila Islam, ahli bid'ah yang menyandarkan diri kepada Islam, yusidud dina minad dakhil. Dia akan merusak agama ini dari dalam. Ibarat dalam sebuah pepatah adalah musuh dalam selimut. Ini bahaya dari ahli bid'ah. Nah, karena ia merusak agama Allah Jalla wa'ala, mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan. Oleh karena itu, hendaklah kita memperhatikan hal ini. Di antaranya kata beliau, usul di dalam bermuamalah dengan ahli bid'ah adalah at-tadyiqu alaihim at-tahdhiru minhum. Menyempiti mereka dan mentahdir mereka. Menyempiti mereka. Desak, disempit. Tahdir. Naam. Sehingga menjadikan gerakan-gerakan mereka, kegiatan-kegiatan mereka di dalam menyebarkan bid'ah dan kesesatan tersebut terasa sempit. Menjadikan mereka sempit dan sempit, tidak sanggup menyebarkan kesesatan mereka. Tahzir mereka. Nah, peringatkan umat dari bid'ah dan para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Para pembuat-pembuat bid'ah tersebut. Afradan atau jama'at. Individu-individu ataukah kelompok-kelompok. Hadir mereka. Naam. Di antaranya kata beliau adalah adamu takfirihim bil jumlah. Tidak boleh mengkafirkan mereka secara menyeluruh. Secara menyeluruh atau secara kesimpulan. Walaupun kita mengatakan bahwa bid'ah itu adalah bid'ah. Ada dua, ada bid'ah yang mukaffirah dan tidak mukaffirah. Ada bid'ah yang mengkafirkan dan ada yang tidak mengkafirkan. Namun bila mana mereka adalah ahli bid'ah, tidak boleh mengkafirkan mereka secara menyeluruh, sekaligus. Naam. Disebabkan asalnya mereka adalah muslimin, namun pada mereka ada kebid'ahan. Maka barakallahu fikum, di dalam takfir, di dalam mengkafirkan atau menghukumi seorang itu kafir yang asalnya adalah muslim, tentunya merupakan perkara-perkara yang besar perkaranya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Harus terpenuhi padanya syarat-syaratnya dan hilangnya pencegah-pencegahnya tersebut dengan mawani'nya. Dan tentunya dalam hal ini biasanya para thullabul ilmi mengembalikan urusannya kepada para ulama. Naam. Maka tidak boleh mengkafirkan mereka dengan secara menyeluruh. Di antara bentuk muamalah dengan ahli bid'ah, dan ini penting untuk dipahami bagi kita, barakallahu fikum, adalah nushuhum wa irsyaduhum, menasihati mereka dan membimbing mereka kepada kebenaran. Nasihati mereka, bimbinglah mereka, arahkanlah mereka kepada kebenaran. Jangan ketika seorang itu sudah terjatuh dalam bid'ah, ataukah ia memunculkan sebuah bid'ah, tidak dinasihati, tidak diarahkan dan tidak dibimbing kepada yang benar. Dibiarkan begitu saja, tidak. Naam. Namun hendaklah engkau menasihatinya. Wa ta'limuhum. Ya, mengajari mereka. Ajari mereka dengan ilmu yang benar, ilmu syar'i. Kama fa'ala Aliun ma'al khawariji, haitsu ba'atha ilaihim Ibnu Abbas liyunadhirahum. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Pertama kaum Khawarij. Ketika kaum Khawarij melakukan tindakan khurus, memberontak terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma di masa khilafah beliau, maka beliau ya menasihati mereka, membimbing mereka, mengajari mereka, yang mana beliau mengutus kepada kaum Khawarij tersebut, beliau mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma liyunaubahum, untuk mendebati mereka, beradu hujjah, beradu dalil, beradu argumentasi. Nah, sehingga disebut bahwa ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mendatangi mereka dan mendebati mereka, maka sekian ribu orang yang rujuk kembali kepada kebenaran di dalam tindakan tidak melakukan kudeta dan tidak melakukan pemberontakan terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, jadi bid'ah itu adalah dinasihati para mubtadi'in, dinasihati. Ya. Menjauhi mereka, memboikoti mereka, bukan berarti tidak menasihati mereka. Dinasihati. Ini kadang kita sudah memahami, barakallahu fikum, sebagian ikhwanuna. Bila mana sudah memboikot ahli bid'ah, menjauhkan diri dari ahli bid'ah, menjauhkan diri dari kumpulan-kumpulan ahli bid'ah, maka ia tidak menasihati mereka. Salah, nasihati mereka. Nah, dan nasihat pada ahli bid'ah itu banyak bentuk-bentuknya. Banyak cara dilakukan. Apakah dengan menulis surat? Ataukah dengan menulis buku sebagai bentuk nasihat pada mereka? Nah, ataukah dengan bentuk lisan? Dengan menasihati mereka sebagai bentuk menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menasihati umat dan mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk difahami, barakallahu fikum, di dalam usul bermuamalah dengan ahli bid'ah. Naam. Di antara usul-usul yang lain, kata beliau, adalah usul ta'amul ma'al utati wal fasaqah. Usul bermuamalah dengan orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang fasik. Kita pun di dalam muamalah kita, barakallahu fikum, tidak akan terlepas dengan memiliki hubungan dengan orang-orang yang disebut dengan al-fasaq, yang terjatuh dalam kemaksiatan, atau orang yang melakukan ikan, ataupun orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, dan di masa ini, barakallahu fikum, tentunya kehidupan kita, pergaulan kita, tidak akan terlepas dengan menghadapi orang-orang yang masuk dalam golongan ini. Barakallahu fikum. Sehingga butuhnya bagi kita untuk memahami persoalan ini di dalam bermuamalah dengan mereka. Nah, karena seorang kawan dengan kawan yang lain itu tentunya akan saling memberikan pengaruh. Akan saling memberikan pengaruh. Oleh karenanya baginda Rasul alaihi salatu wassalam mengajari kita untuk mencari sahabat dan kawan yang baik dan saleh. Karena kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Agama seorang itu di atas agama teman dekatnya. Di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dengan sebutan khalil, kawan dekat, seakan menjadi orang yang dicintai, yang disukai. Kasih. Fal yanzur ahadukum man khalil, maka hendaklah salah seorang kalian itu memperhatikan, melihat siapa yang dia jadikan sebagai kawan dekatnya. Karena antara satu kawan dan kawan yang lain ini akan saling memberikan pengaruh. Yang kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pun menjelaskan dalam hadis beliau tentang permasalahan, ya, teman duduk yang saleh dengan teman duduk yang buruk. Yang saleh, keputusan saleh diibaratkan seperti penjual wewangian, penjual bisik. Imma an tatta'a minhu aw yu'tiya. Yang kau berkas dengan orang yang saleh ini, yang diibaratkan dengan penjual wewangian parfum, adalah kemungkinan engkau membeli parfum darinya atau dia memberikan padamu. Sedangkan berkawan, bersahabat, berteman dengan orang yang su, ibaratkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam, kana fi khinkir, seperti pandai besi. Pandai besi. Nah, yang kemungkinan dia membakari bajumu ketika engkau mendekatinya. Yang namanya pandai besi tidak akan terlepas dari api. Ataukah engkau akan mendapatkan dari bau yang busuk, bau asap. Itulah pengaruh di dalam hal ini. Pengaruh orang-orang yang ada sekitar kita. Maka dalam hal ini, bagaimana di dalam syariah yang mulia ini mengatur dan membimbing kita untuk bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang bermaksiat, yang fasik, sehingga kita terjerumus di dalam mengikuti kemaksiatan dan kefasikan mereka. Ini yang sangat penting, barakallahu fikum. Di antaranya kita beliau di dalam usul muamalah dengan al-usah, orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang fasik, an-nushu, yaitu menasihati. Berilah mereka nasihat. Dan engkau biarkan saudaramu ketika ia terjatuh di dalam kemaksiatan, kepastikan engkau tinggalkan, engkau abaikan dia. Tapi hendaklah engkau nasihati dia. Nah. Wa huwa min haqqi al-muslim ala al-muslim. Dan nasihat itu termasuk hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan hal ini tentang hak seorang muslim dan muslim yang lainnya. Hakul muslim ala muslim sit. Hak seorang muslim dan muslim yang lainnya itu ada 6. Dalam riwayat yang lain ada 5. Di antara yang disebutkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam, idza istansahaka fansahhu. Kalau ia minta nasihat padamu, nasihati dia. Kalau dia minta nasihat, maka hendaklah engkau berikan pada nasihat. Bila ia tidak meminta nasihat, maka hendaklah engkau tetap berikan padanya nasihat. Kata baginda Nabi alaihi salatu wasalam, ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Lalu sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu? Lalu disebutkanlah satu tahu. Di antaranya disebutkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam adalah li'ammatil muslimin, untuk keumuman kaum muslimin. Termasuk dalam hal ini adalah al-usatu wal-fasaqah, orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang fasik. Naam. Di antara usul muamalah dengan orang-orang yang bermaksiat yang fasik adalah iqamatul uqubatil mustahiqqati min qibali wulatil amri, yaitu menegakkan hukuman yang berhak didapatkan oleh orang yang bermaksiat yang dilakukan dari arah penguasa. Jadi di dalam hal memberikan hukuman, ya, efek jera itu adalah hukum pemerintah, wulatul umur. Naam. Bukan pimpinan pondok, bukan pimpinan partai, bukan pimpinan yayasan, namun yang menegakkan itu adalah penguasa kafudil hudud atau ta'zir atau ta'dib, seperti penerapan hukum-hukum had, hukum-hukum had di dalam hukum Islam, ataukah hukum-hukum ta'zir. Ya, hukum-hukum ta'zir adalah hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad oleh penguasa yang mana hukum itu tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah. Ataukah ta'dib, ataukah di dalam memberikan pengajaran, adab, pendidikan. Di dalam sifatnya uqubah. Mungkin seperti penjara, ya, adanya pengasingan, macam-macam. Ini adalah wewenangnya penguasa, wewenangnya pihak yang berwajib. Barakallahu fikum. Ini termasuk dasar usul bermuamalah dengan orang-orang yang fasik agar dengannya mereka bisa menjadi jera dan mereka kembali menjadi orang-orang yang baik. Bagaimana yang diharapkan di dalam diri setiap hamba. Di antara usul muamalah dengan orang-orang yang bermaksiat dan fasik adalah raddu riwayatihim wa syahadatihim, menolak riwayat dan persaksian mereka. Ya, menolak riwayat mereka. Sebagaimana yang ma'ruf di dalam apa yang telah diwariskan oleh para ruwatul hadis, para perawi hadis. Kadang riwayat orang ditolak dikarenakan kemaksiatannya yang dianggap sepele. Ditolak persaksian mereka. Ini termasuk antara bentuk uqubah atau bentuk usul di dalam bermuamalah dengan orang yang bermaksiat. Li'anna al-fasiqa la tuqbalu riwayatuh. Karena orang fasik tidak diterima riwayatnya wala syahadatnya. Dan tidak diterima persaksiannya. Nah, kalau seorang itu dikenal dengan seorang yang fasik, ya, maka riwayatnya tidak diterima, persaksiannya pun tidak diterima sampai bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara usul muamalah yang lain dengan al-usa, orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang fasik, al-hajru bi-dawabiqih, memboikot dengan ketentuan-ketentuannya. Nah, jadi boikot ini, ya, kepada orang-orang yang maksiat pun ada langkah-langkah yang lain agar mereka disikapi, diantaranya adalah dengan cara memboikoti mereka. Boikot, dijauhi. Ya. Ya. Tidak diajak ngomong, tidak diajak bicara, tidak diajak bergaul. Itu namanya hajar. Namun kata beliau, bidawajati, dengan ketentuan-ketentuannya. Tidak asal boikot. Tidak asal menghajar. Ketentuan-ketentuannya itu, kata beliau, wahia subutul fusuq, yaitu diyakininya adanya kefasikan. Ditetapkannya. Dipastikan kefasikan itu ada padanya. Nah. Dipastikan. Bila tidak dipastikan, ya jangan. Kembali kepada asalnya, dia bukan seorang yang fasik. Wa an takuna al-ma'siyatu zahirah. Di antara ketentuan yang lainnya adalah maksiatan itu merupakan kemaksiatan yang nampak. Nampak. Jelas itu adalah maksiat dan dilakukan pun dengan secara terang-terangan. Nah. Dan ini merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna ma harrama rabbukum al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah sesungguhnya Allah Jalla wa Ala mengharamkan atas kalian perkara-perkara yang keji, yang nampak maupun tersembunyi. Yang itu adalah kemaksiatan. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya. Itu adalah perbuatan keji. Nah. وأن يكون في الهجر مصلحة راجحة أن berikutnya di dalam memboikot itu terdapat tahap yang kuat. terdapat maslahat yang kuat di dalam memboikot orang yang bermaksiat tersebut. Yang mana bila diboikot maslahatnya kembali kepada yang memboikot ataukah kembali kepada yang diboikot. Ini hal sekali. Kalau maslahatnya itu adalah kembali kepada yang diboikot, sehingga dengannya ia menjadi kembali meninggalkan kemaksiatannya, meninggalkan kesalahannya, alhamdulillah, hada syiur tidak diinginkan, yang diharapkan. Namun bila mana maslahatnya itu ternyata lemah berkaitan dengan yang diboikoti, tapi kuat berkaitan dengan orang yang memboikot, maka ini penting juga untuk dipahami. Nah, jadi maslahat yang kuat di sini adalah berkaitan dengan orang yang mahjur maupun yang hajir. Orang yang diboikot maupun orang yang memboikot. Jadi harus ada maslahatnya. Nah, maslahat yang kuat yang mengarah kepada sifat yang positif. Maka memboikot ahli bid'ah itu, ya, maslahatnya adalah apakah itu ahlul bid'ah ataukah ahlul ma'asi, maslahat itu kembali kepada orang yang diboikot dan orang yang memboikot. Kalau dia tidak jera dengan boikot, maka maslahatnya kembali kepada kita yang memboikot, menjadikan kita ya tidak mengikuti dia. Naam, tidak mengikuti dia, tidak terpengaruh dengannya dan yang lainnya. Karena tujuan daripada memboikot itu adalah kebaikan. Tujuan daripada memboikot itu adalah bagaimana menghasilkan kebaikan bagi orang yang diboikot. Naam. Ini penting untuk dipahami, barakallahu fikum. Jadi antara usul yang berikutnya, dari usul muamalah dengan orang-orang yang bermaksiat dan fasik adalah at-tadhyiqu alaihim bitadzkirihim wa takhwifihim billah. Mempersempit mereka dengan memberikan pada mereka peringatan dan menakut-nakuti mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan peringatan pada mereka, mengingatkan mereka akan Allah, menakut-nakuti mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ingatkan mereka kepada Allah. Ingatkan tentang azabullah, siksaan Allah terhadap kemaksiatan tersebut atau yang semisalnya. Wa iblagu latil amri an halihim, dan menyampaikan kepada penguasa tentang keadaan mereka. Ya. Dan ini bukan perkara yang ghibah, menyampaikan sebuah kemaksiatan yang terjadi atau mengadukan sebuah kemaksiatan agar kemaksiatan itu dapat tersingkir, diadukan kepada penguasa, maka ini bukanlah perkara ghibah. Naam. Ghibah dibolehkan diantaranya, ghibah itu adalah haram dan dibolehkan pada enam keadaan diantaranya adalah apa yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketujuh atau kemudian yang berikutnya dari usul muamalah dengan ahli, dengan orang yang bermaksiat dan orang yang fasik adalah at-tahdhiru minhum, mentahzir mereka, memperingatkan umat dari keburukan-keburukan mereka. Ini namanya tahdir. Agar umat itu menjauhi mereka dan waspada terhadap mereka. Wa bayanu khatarihim linnas, menjelaskan bahaya mereka terhadap umat manusia. Hatta la yankhadi'u bihim, hingga manusia itu tidak tertipu dengan mereka. Jadi mentahdir mereka itu fungsinya adalah agar manusia tidak tertipu dengan tampilan-tampilan yang mana mereka terjatuh di dalam kemaksiatan tersebut. Nah, ini adalah beberapa usul muamalah yang disebutkan oleh beliau di dalam usul muamalah dengan orang-orang yang bermaksiat dan fasik. Insyaallah taala kita cukupkan sampai sini dan bismillahillahi taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dari usul muamalah yang lainnya di dalam menyikapi ya kesalahan-kesalahan orang-orang yang memiliki ilmu atau ahli ilmu dan orang-orang saleh. Naam, yang mana mereka adalah mengikuti manhaj salaf. Dan insyaallah taala pembahasan ini kita lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.